السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، الحمد لله، kembali kita melanjutkan pelajaran kita dengan membaca buku Pengantar Ilmu Waris. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan tentang bagaimana cara Dzawil Arham mendapatkan warisan. Kesimpulannya adalah bahwasanya Dzawil Arham yang merupakan kerabat mayit yang mereka bukan ahli waris bisa mendapatkan warisan apabila yang pertama tidak ada ahli waris yang merupakan ashabul furud, dan yang kedua tidak ada ahli waris yang asobah. Jika dua ini ada atau jika dua persyaratan ini dipenuhi, maka barulah Dzawil Arham mendapatkan harta dari mayit. Kemudian, posisi suami istri tidak menghalangi Dzawil Arham menurut pendapat yang kuat, bahkan sebagian ulama mengatakan bahwasanya itu adalah ijma'. Meskipun ada sebagian ulama yang mengatakan jika ada suami dan istri semata, maka Dzawil Arham tidak dikasih, tapi semua harta diberikan kepada suami atau istri. Dan ini pendapatnya Imam As-Sa'di, tapi pendapat ini pendapat yang lemah, dan kami lebih memilih pendapat jumhur. Jika ada suami saja atau istri saja, tidak ada ahli waris yang lain, baik ashabul furud maupun asobah, sementara di sekitarnya ada Dzawil Arham, maka warisan diserahkan kepada Dzawil Arham. Baik, kemudian pada pertemuan sebelumnya kita juga telah menjelaskan tentang beberapa kondisi Dzawil Arham yang mendapatkan warisan. Kami ulang ya. Yang pertama, ketika Dzawil Arham satu orang bersama suami atau istri, maka cara penyelesaiannya adalah jatah suami atau jatah istri dikasihkan, sisanya diserahkan kepada Dzawil Arham. Kemudian yang kedua, ada beberapa orang Dzawil Arham yang berasal dari penghubung yang sama dan yang setingkat. Beberapa orang Dzawil Arham berasal dari penghubung yang sama dan setingkat, maka bagian suami atau istri jika ada diberikan kepada mereka. Kemudian sisanya diberikan kepada Dzawil Arham dengan cara dibagi rata. Dan jika terdiri dari laki dan perempuan, maka berlaku pembagian 2:1. Yang saya maksud dibagi rata adalah tidak ada pembeda antara Dzawil Arham baik dari jalur 1, dari jalur 2, yang penting mereka satu tingkatan. Contohnya cucu dari anak perempuan. Maka baik dari anak perempuan 1, dari anak perempuan 2, dari anak perempuan 3, semuanya dianggap sama. Selanjutnya, jika ada laki-laki dan perempuan di tengah cucu ini, maka mereka berlaku kaidah 2:1. Baik. Selanjutnya, kita akan membaca bentuk yang ketiga. Beberapa Dzawil Arham dari penghubung yang berbeda. Dalam hal ini ada 3 madhab ulama. Kita tampilkan. Yang pertama adalah madhab Ahlu Tanzil. Madhab Ahlu Tanzil. Pendapat ini memposisikan Dzawil Arham sesuai dengan penghubungnya. Ini merupakan pendapat ulama Syafi'iyah generasi belakangan dan pendapat yang dikuatkan dalam Hambali. Kita ulang. Menurut madhab Ahlu Tanzil, bahwa Dzawil Arham, dia menempati posisi penghubungnya. Dan ini merupakan pendapat Syafi'iyah mutakhirin, Syafi'iyah belakangan, dan pendapat yang dikuatkan dalam mazhab Hambali. Kemudian yang kedua adalah mazhab Ahlul Qarabah. Dalam pendapat ini akan diukur tingkat kedekatan Dzawil Arham. Sehingga siapa yang lebih dekat, maka dia mengambil semua sebagai asobah. Ini merupakan pendapat Hanafiyah dan salah satu pendapat dalam Syafi'iyah. Yang ketiga, mazhab Ahlur Rahim. Dalam pendapat ini, warisan dibagi rata ke semua Dzawil Arham, tanpa mempertimbangkan kedekatan mereka dengan mayit. Dan di antara mazhab yang paling masyhur adalah dua mazhab yang pertama, yaitu Ahlu Tanzil dan Ahlu Al-Qarabah. Untuk memahami itu, kita akan lihat contoh kasusnya dan bagaimana penyelesaian masing-masing, sehingga kita tahu seperti inilah penerapan mazhab Ahlu Tanzil, mazhab Ahlul Qarabah, dan mazhab Ahlul Rahim. Kita kasih contoh, si A meninggal, kerabat yang berduka, yang meninggal di sini. Si A meninggal, ahli warisnya adalah pertama bintul bin, yang kedua bintul akh. Baik, coba kita tulis. Ini sudah meninggal tahun misalnya 2017. Syafi' ini punya anak perempuan. Berarti kan sejajar dengan ini ya. Punya anak perempuan, punya bin. Baik. Siapakah ahli warisnya ketika si A meninggal? Jawabannya tidak ada. Tidak ada ahli waris. Terus, di mana posisi ini? Cucu perempuan dari anak perempuan dan keponakan perempuan dari saudara laki-laki. Kedua ini bukan ahli waris, tapi Dzawil Arham. Dzawil Arham. Dan dia bukan ahli waris. Sekali lagi kita ingatkan, Dzawil Arham itu bukan ahli waris. Namun Dzawil Arham bisa mendapatkan warisan apabila tidak ada ashabul furud selain suami istri. Yang kedua, tidak ada asobah. Baik. Dan di sini mereka itu tidak ada. Mereka tidak ada. Andai kan ada bin, maka dia mengambil semuanya. Andai kan ada syakik, maka dia mengambil semuanya. Baik, karena tidak ada, maka barulah ini dapat warisan. Nah, sekarang kita akan lihat perbedaan antara Ahlu Tanzil, Ahlul Qarabah, dan Ahlul Rahim. Kalau menurut pendapat yang pertama, bagaimana cara mereka dapat warisan? Ada tiga pendapat tadi ya. Ahlu Tanzil, Ahlul Qarabah, dan Ahlul Ar-Rahim. Menurut pendapat yang pertama, Ahlu Tanzil. Menurut pendapat ahlu tanzil, maka masing-masing dzawil arham dia menempati posisi penghubungnya. Masing-masing dzawil arham menempati posisi penghubungnya. Saya kasih space. Beda. Posisi penghubung bin dari bintul bin ya, adalah punya adalah. Sedangkan bin dari akh syakik adalah bapaknya. Yaitu statusnya sebagai akh syakik. Maka ini kalau saya kasih nomor ya. Bin 1, bin 2. Gimana? Bin 1. Kelihatan? Kelihatan baik. Ini sama dengan bin. Sama dengan anak perempuan. Sedangkan bin 2 sama dengan akh syaki. Begini ya. Saya tulis ulang. Bin 1 sama dengan bin. Sedangkan bin 2 nggak kelihatan. Sama dengan af syakik, sama dengan bapaknya. Baik. Nah, sekarang Anda bisa lihat ya. Kalau barang meninggal, nah, sekarang tinggal ahli warisnya kan ini ya. Ahli warisnya tinggal bin sama akh syakik. Ini diasumsikan masih hidup. Menurut mazhab alut tanzil, penghubungnya itu diasumsikan masih hidup. Baik, A meninggal, ahli warisnya adalah bin. Berapa bin dapat? Karena dia sendirian, maka dia dapat setengah. Dia dapat setengah. Kemudian akh syakik. Akh syakik berapa? Dia dapat asobah. Dia menjadi asobah. Membawa semua sisa. Sehingga akh syakik juga dapat setengah. Ini kalau menggunakan madhab ahlut tanzil. Baik. Anda bisa latih ya. Misalnya, saya kasih soal yang lain. Saya kasih soal misalnya. Jika di sini adalah ahli ahli berarti ini berapa? Ini juga dzawil arham ya. Ini berapa? Nanti dia nggak dapat asobah, tapi dapat 1/6. Kenapa? Menggantikan ayahnya. Menggantikan ayahnya. Sehingga bin dapat setengah menggantikan ibunya, yang ini menggantikan ayahnya, yang dia saudara seibu dapat 1/6. Mafhum insya Allah? Baik, kita selesaikan dulu. Bagaimana dengan mazhab yang kedua? Mazhab yang kedua adalah ahlul qarabah. Mazhab ahlul qarabah. Mazhab ahlul qarabah itu melihat titik kedekatan antara satu dzawil arham dengan dzawil arham yang lain. Di sini saya sebutkan di buku. Untuk mazhab ahlul qarabah, dibandingkan tingkat kedekatan antara bintul bin dengan bintul akh. Dalam hal ini bintul bin lebih dekat karena dia termasuk keturunan mayit. Sedangkan bintul akh adalah keturunan saudara mayit. Sehingga bintul bin berhak mendapatkan semua harta warisan, sementara bintul akh tidak mendapatkan apapun. Dan untuk mengukur tingkat kedekatan, metodenya seperti dulu ya. Untuk mengukur tingkat kedekatan, jadi ini yang diukur tingkat kedekatan. Dulu sudah pernah kita buat metode mengukur tingkat kedekatan. A, ini ada bin tul bin, cucu perempuan dari anak perempuan. Kemudian ini ada akh, syakik, dan ini ada anaknya, bin. Baik. Untuk bisa nyambung ke akh syakik, dulu kan caranya gini ya. Dinaikkan dulu ke ayah, ke ortu, plus ibu. Nah, baru begini ya. Karena saudara, anak itu kan gini. Anak, misalnya orang punya anak kan gini ya. Bagiannya ini. Sehingga misalnya di sini X, Y. Gimana cara nyambungnya X ke Y? Satu, naik dulu, ya, baru ke samping. Naik dulu, baru ke samping. Sehingga X nyambung ke Y adalah 1, 2. Ya. Maka dalam tingkat, dalam cara mengukur kedekatan, hubungan A dengan bintul bin itu adalah 1, 2. Kita ulang ya. Hubungan A dengan bintul bin itu ada 2 garis. 1 ke bin, kemudian 2 ke bintul bin. Ada 2. Sedangkan hubungan A ke bintul akh syakik, hubungan A ke bintul akh syakik ada 3. 1, 2, 3. Gitu ya. Insya Allah dipahami ya. Hubungan A ke bin syakik, 1 ke arah ayah dulu, ke arah orang tua, 2 baru ke arah saudaranya, 3 baru ke arah putrinya. Putri dari saudaranya, bintul ah syakik. Sehingga butuh 3 langkah. 1, 2, 3. Baik. Teori ini dulu sudah pernah kita sampaikan ketika kita membahas siapakah yang lebih dekat. Siapakah yang lebih dekat antara keponakan dengan sepupu. Antara keponakan dengan sepupu. Dua-duanya termasuk kerabat yang jauh. Lalu kita mengukur antara keponakan dengan sepupu yang lebih dekat adalah keponakan. Kenapa? Karena kalau sepupu naiknya 2 kali. Kalau keponakan naik sekali. Ya. Misalnya X. Dia punya keponakan. Ini kan ayah ya. Ini kakek. Kalau ke keponakan berarti ayah. Kemudian ini ada saudaranya X. Sejajar dengan X. Y. Lalu Y punya anak. Z. Ini keponakan. Maka hubungan X ke Z adalah 1, 2, 3. Tapi kalau X ke sepupu, sepupu berarti saudaranya ayah, naik dulu ke kakek. Di sini ada orang yang sejajar dengan ayah, yaitu paman. Paman. Lalu paman punya anak yang satu usia dengan X, yaitu sepupunya. Misalnya B. Misalnya. Maka hubungan X dengan B adalah 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sehingga dia lebih jauh. Ini dulu kita sudah pernah berlatih ini. Ketika menjelaskan tentang bagaimana cara membuat bagan kedekatan antara mayit dengan keluarganya. Semoga Anda masih ingat ya. Nah, teori Ahlul Qorobah seperti itu. Teori Ahlul Qorobah seperti itu. Sehingga jika ada Dzawil Arham yang dia berasal dari jalur yang berbeda, maka siapa yang dekat mengambil semuanya. Kembali ke sini. Bin lebih dekat dari kepada A daripada Bintul Ah Syakik. Daripada Bintul Ah Syakik. Ini Ah Syakik ya. Karena dia lebih dekat, maka Bintul Bin mengambil semuanya. Sehingga ini nggak dapat apapun. Baik. Ini menurut teori Ahlul Qarabah. Nah, di sini saya tulis Bintul Bin lebih dekat ke mayit daripada Bintul Ah Syakik. Karena itu ini mengambil semua. Semua warisan. Sedangkan yang ini nggak dapat sama sekali. Selanjutnya, yang ketiga adalah Ahlur Rahim. Menurut pendapat Ahlur Rahim, maka karena semuanya adalah Dzawil Arham, semuanya dianggap sama. Di sini saya tulis, semua Dzawil Arham dianggap sama, tanpa mempertimbangkan siapa penghubungnya dan bagaimana tingkat kedekatannya. Kemudian warisan dibagi sama rata. Warisan dibagi sama rata. Sehingga antara Bintul Bin dengan Bintul Akhsyakik, dia mendapatkan jatah warisan yang sama. Ini kebetulan di posisi Ahlu Tanzil dengan Ahlu Rahim nilainya sama. Karena di sini Akhsyakik mendapatkan jatah sisa. Tapi kalau tadi Ahli nanti ini nanti akan mendapatkan jatah sepernak. Baik, dan pendapat yang lebih mendekati dalam hal ini adalah pendapat Ahlu Tanzil. Bahwa warisan Dawil Arham tergantung pada kerabat yang menjadi penghubungnya. Baik, sekarang saya kasih contoh soal ya. Kita berlatih jamaah. Silahkan Anda tulis, coba ditulis di notepad. Baik, biar bisa ditampilkan. Si A meninggal. Kerabat yang berduka. Adalah. Kerabat yang berduka. Cucu laki-laki dari anak perempuan. Pakai singkatan aja, PR itu perempuan. Yang kedua, keponakan perempuan dari saudara kandung. Keponakan PR. Keponakan perempuan dari saudara kandung. Baik, yang ketiga, sepupu perempuan dari paman. Baik. Kemudian satu lagi ya. Satu lagi. Satu lagi adalah saudara lelaki atau bukan saudara, keponakan LK dari saudara seibu. Baik. Coba ditampilin semua. Baik. Bisa terbaca ya, pemirsa? Seperti itu, digeser agak ke kanan. Nah, baik. Yang penting terbaca ada. Tayyip. Coba sekarang pemirsa kerjakan ya. Nah, sambil kita berlatih untuk melihat berapa warisan masing-masing. Berapa warisan masing-masing. Cukup Pak, digedein lagi ya. Kita baca, si A meninggal, kerabat yang berduka adalah cucu laki-laki dari anak perempuan, keponakan perempuan dari saudara kandung, sepupu perempuan dari paman, keponakan laki dari saudara seibu. Anda buat bagan, insya Allah dengan cara penyelesaian menggunakan bagan akan lebih mudah dan sangat membantu dalam mengerjakan soal. Cukup? Baik, kita coba buka bagan dulu. Spidol hitam tadi. Tintanya. Ini. Baik, kita coba buat bagan ya. Si A meninggal, kerabat yang berduka adalah cucu laki-laki dari anak perempuan. A. Kerabat yang berduka, di sini ada cucu laki-laki dari anak perempuan. Nanti aja kita buat lingkarannya. Ini bin. Lalu di sini punya ibn. Ini bin, kemudian di sini punya ibn. Kemudian ada keponakan perempuan dari saudara kandung. Keponakan perempuan dari saudara kandung. Di sini ada saudara kandung. Ah, Syakik. Dia punya anak perempuan. Punya bin. Kemudian sepupu perempuan dari paman. Berarti ini naik, kemudian ke samping ada paman, am. Terus paman ini punya anak perempuan, punya bin. Ya. Lalu satu lagi adalah keponakan laki dari saudara seibu. Keponakan laki dari saudara seibu. Di sini ada plus, ah. Lalu punya keponakan, punya anak, anaknya laki-laki, Ibn. Punya Ibn. Baik. Sekarang coba kita lihat. Dihilangin aja. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Sekarang kita lihat. Semua ahli waris telah meninggal. Di sini saya sebutkan ahli waris, tapi hanya sebatas sebagai penghubung ya. Bin sudah meninggal. Akh Syakik sudah meninggal. Akh Li'um juga sudah meninggal. An juga sudah meninggal. Baik. Yang saya kasih lingkaran merah, mereka sudah meninggal sebelum A. Berarti dapat warisan nggak? Ya nggak dapat. Saat A meninggal, ini sudah nggak ada. Karena sudah nggak ada, maka mereka tidak bisa dapat warisan. Nah, sekarang siapa ahli warisnya? Nggak ada. Karena semua yang kita sebutkan di sini adalah dzawil arham. Semua yang kita sebutkan di sini adalah dzawil arham. Baik. Terus bagaimana cara mendapatkannya? Bagaimana cara mendapatkan warisan masing-masing? Coba Anda hitung ya. Silakan dihitung. Saya kasih waktu 2 menit cukup atau 1 menit? 1 menit. Silakan Anda hitung ya. Nanti kita coba lihat hasilnya bareng-bareng. Sudah 1 menit? Sudah. Baik, sekarang coba kita jawab ya. Sudah ada yang jawab? Ada yang jawab? Baik, coba kita jawab. Kami ulang sekali lagi, di sini tidak ada ahli waris. Adanya adalah dzawil arham. Karena yang saya lingkari ini semuanya sudah meninggal dunia. Kita kasih coret juga ya. Sudah meninggal. Masalah waktunya bebas. Yang penting pokoknya dia meninggal sebelum A meninggal. Nah, sekarang yang tersisa adalah dzawil arham. Kalau kita terapkan menggunakan pendekatan ahlur rahim, maka semuanya rata. Sehingga warisan dibagi empat, karena di sini ada empat ahli waris. Ya. Satu, sepupu A dari paman. Kemudian cucu laki-laki dari anak perempuan. Kemudian anak perempuan dari, berarti ini keponakan ya, dari saudara kandung. Dan keponakan laki-laki dari saudara seibu. Dibagi empat, lalu dibagi rata. Ini kalau kita pakai pendekatan ahlur rahim. Bagaimana kalau kita menggunakan pendekatan ahlu at-tanzil? Kalau kita menggunakan pendekatan ahlu tanzil, berarti semuanya dinaikkan. Semuanya dinaikkan. Ini kalau saya kasih nomor, ya. Nomor 1, 2, 3, 4. Maka nomor 1, yaitu bin, bin nomor 1, ini menggantikan paman, menggantikan am. Nomor 2, yaitu ibnul bin, ibn nomor 2, ini menggantikan bin. Selanjutnya, nomor 3, bin nomor 3, menggantikan ah syakik. Menggantikan ah syakik. Kemudian ibn nomor 4 menggantikan ah li'um. Baik. Sehingga ahli waris yang ada dianggap masih hidup. Nah, ketika ada ahli waris seperti ini, berarti siapa yang dapat warisan? Kita pakai pendekatan ahlu tanzil. Siapa yang dapat warisan di situ? Ada paman, ada putri, anak perempuan, bin, ada ah syaki, ada ah li'um. Blubur ya. Ada ah li'um. Baik. Di sini yang mahjub, paman. Mahjub. Mahjub dengan keberadaan siapa? Ah, syaki. Sudah? Terus kita hitung sekarang. Bin, karena sendirian, dapat setengah. Ah, li'um, karena sendirian, dapat seperenam. Ah, syakik, ini jadi asoba. Dapat sisa. Sehingga dapat sisanya berapa ini? Setengah, seperenam, sepertiga. Baik. Mengukurnya seperti ini. Selanjutnya, ini diserahkan ke dzawil arham. Maka, dzawil arham di sini, yaitu anak keturunannya, ini mahjub. Nggak dapat sama sekali. Mahjub. Yang ini dapat setengah. Kemudian bin mendapatkan sepertiga. Ini dapat sepertiga. Lalu ahum dapat sebagaimana ayahnya, yaitu seperenam. Baik. Dan begitu seterusnya, sehingga nanti ketika Anda menjumpai seperti ini, anggap bahwasanya ahli waris penghubung masih hidup, kemudian dia diposisikan sebagaimana orang tuanya. Terus bagaimana kalau kita menggunakan pendekatan ahlul qorobah? Kalau mendengar pendekatan Ahlul Qarabah, maka yang dapat warisan cuma Ibnul Bin ini saja. Yang lain nggak dapat. Sehingga hartanya A dimiliki oleh Ibnul Bin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan pendapat yang lebih kuat, dan itu yang saya pilih, wallahu ta'ala alam, saya lebih cenderung pendapat Ahlu Tanzil. Dalam prinsip Ahlu Tanzil tadi ya, antum tulis, anda tulis ahli waris penghubungnya. Kemudian kasih spidol warna yang berbeda, kemudian dia dijadikan sebagai catatan, nanti dia adalah penghubung dari anak-anaknya. Jika ada yang mahjub, berarti anaknya juga mahjub. Nah, kalau kita menggunakan pendekatan tadi, maka yang mahjub adalah am, paman ini mahjub. Dengan keberadaan akh syaqiq, saudara kandung. Sehingga paman nggak dapat, maka yang dapat hanya tiga, yaitu putri dari paman, kemudian anak laki-laki dari anak perempuan, cucu laki-laki dari anak perempuan, kemudian putra dari saudara seibu. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Baik. Kemudian saya lanjutkan. Melengkapi pertemuan yang kemarin. Kemarin saya tawakuf, tidak menentukan pilihan terkait posisi suami atau istri yang di situ ada anak keturunan tapi tidak dapat warisan. Baik. Ada istilah far'un waris. Ada istilah far'un waris. Far'un warisun. Far'un waris. Far'un waris artinya keturunan yang dapat warisan. Artinya keturunan yang dapat warisan. Atau bahasa lainnya keturunan yang merupakan ahli waris. Berarti keturunan itu ada dua. Betul. Ada keturunan yang dapat warisan, far'un waris. Dan ada keturunan yang tidak dapat warisan. Dan ada yang kedua adalah far'un ghairu waris. Far'un ghairu waris. Keturunan yang nggak dapat warisan, keturunan yang tidak dapat warisan. Dia adalah keturunan yang tidak terhijab oleh siapapun, namun dia nggak dapat warisan karena kondisi tertentu atau karena dzabil arham. Ini ada dua. Pertama, keturunan yang merupakan dawil arham. Contohnya siapa? Contohnya ini. Ibnul Bin, ini dawil arham. Anak laki-laki dari anak perempuan. Cucu laki-laki dari anak perempuan. Ini dawil arham. Yang kedua, keturunan yang mengalami halangan. Sehingga dia nggak dapat warisan. Misalnya orang yang murtad. Atau pembunuh dari mayit. Atau beda status, budak. Baik. Keturunan yang statusnya seperti ini, dia nggak dapat warisan. Kita ulang. Bahwa keturunan itu ada yang dapat warisan, ada yang nggak dapat warisan. Keturunan yang dapat warisan seperti Ibnul Ibn. Anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, anak perempuan, kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki, bintul ibn, itu keturunan dapat warisan. Ada keturunan yang nggak dapat warisan, yaitu keturunan yang merupakan dawil arham. Contohnya adalah bintul bin atau ibnul bin, itu nggak dapat warisan, dawil arham dia. Contoh yang lain adalah keturunan yang dia memiliki faktor penghalang. Baik, sekarang kita sambung terkait posisi warisan suami dan istri. Untuk warisan suami dan istri telah dijelaskan dalam Al-Quran bahwa suami suami ada dua kemungkinan. Yang pertama dapat setengah. Dapat setengah itu jika ada far waris. Jika ada far'un, jika tidak ada far waris. Dapat setengah, ini tidak ada par waris. Dan dapat seperempat jika ada par waris. Suami dapat setengah jika tidak ada keturunan yang dapat warisan. Dan sebaliknya dapat seperempat jika ada keturunan yang dapat warisan. Sehingga kata kuncinya adalah apakah keturunan itu dapat warisan ataukah tidak. Nah, kemarin kasusnya kan seperti ini ya. Ketika si A meninggal dunia, dia punya suami atau istri. Ini istri juga sama ya. Istri dapat seperempat, dapat seperdelapan. Seperempat jika tidak ada farq waris, seperdelapan jika ada farq waris. Ini kemarin kasusnya istri. Ini ada anak perempuan, ada bin. Kemudian anak perempuan ini punya anak laki-laki, ibn. Istri ini dapat berapa? Seperempat ataukah seperdelapan? Seperempat ataukah seperdelapan? Jika keturunan ini dapat warisan, maka istri dapat seperdelapan. Tapi kalau keturunan ini nggak dapat warisan, dia dzawil arham, istri dapat seperempat. Sehingga di sini, Ibnul Bin ini dzawil arham. Ibnul Bin ini termasuk dzawil arham. Karena ini termasuk dzawil arham, maka dia nggak dapat warisan. Sang istri dapat seperempat. Nah, dan jika terjadi seperti ini dalam sebuah keluarga, maka istri dapat seperempat, sisanya dikembalikan ke dzawil arham. Karena dzawil arham ikut mendapatkan warisan bersama suami atau istri. Baik. Andaikan kondisinya kayak gini ya. Andaikan kondisinya kayak gini. A punya anak laki-laki, Ibn. Lalu Ibn punya bin. Kemudian ini sih punya istri. Baik. Ini sudah mati tadi ya, sudah mati. Ibn sudah meninggal dunia sebelum A. Ahli warisnya adalah bin dan istri. Sudah? Bin dapat berapa? Bin dapat setengah. Istri dapat berapa? Istri dapat seperempat atau seperdelapan? Istri dapat seperdelapan. Kenapa? Ada keturunan mayit yang mendapatkan warisan. Sehingga ini dapat seperdelapan. Lalu ini dapat setengah. Masih sisa ya. Sisa dikembalikan ke Bintul Ibn. Sisa dikembalikan ke Bintul Ibn. sebagai rot. Sebagai rot itu adalah pengembalian pembagian waris yang sisa kepada ahli waris selain suami atau istri. Baik, Anda bisa lihat jauh berbeda dengan kasus yang pertama tadi. Ketika yang menjadi keturunan mayit adalah keturunan yang dzawil arham, dia nggak dapat warisan, maka istri dapat seperempat. Jika keturunan mayit adalah keturunan yang dapat warisan, faraun warith, maka istri dapat seperdelapan. Suami juga seperti itu. Nah, ini saya jumpai di sebuah buku yang ditulis oleh Dr. Nuruddin Abu Lihyah Al-Jazairi. Beliau memberikan rincian di antara makna far'un ghairu warith dalam buku beliau yang berjudul Al-Hukuk Al-Madiyah Lizzawjah. Yarithu zawju nisfa mirathi zawjatihi bitariqil fardi idha lam yakun laha far'un warith bitariqil fardi awit ta'sib. Suami mendapatkan setengah dari warisan istrinya dengan cara bil fardi, dengan cara jatah tertentu, yaitu ashabul furud. Apabila istri tidak memiliki far'un warith, baik dengan cara bil fardi maupun bil ta'sib. Kemudian, wa tashmulu hadhil hala ma idza lam yakun lizawja far'un aslan. Kemudian beliau mengatakan, kemudian sang suami bisa mendapatkan seperempat jika istri tidak memiliki keturunan. Dan mencakup dalam hal ini adalah apabila istri tidak punya keturunan sama sekali, wa ma idza kana lahu far'un ghairu warith bi tariqil fardhi aw at-ta'sib. Atau termasuk juga ketika sang mayit tidak memiliki keturunan yang mendapatkan warisan, far'un ghairu warith. Ya, kemudian disebutkan seperti bintul bin atau ibnul bin. Berarti ini adalah dawil arham. Sehingga keberadaan keturunan yang dawil arham itu tidak menyebabkan pengaruh terhadap jatah suami atau istri. Dipahami insyaAllah ya? Walhamdulillah. Sehingga, misalnya ya, A dan kasusnya kayak gini. Ada kasus seperti ini. A meninggal dunia. Dibunuh oleh anaknya sendiri. Ya, oleh Ibn. Dibunuh oleh anaknya sendiri. Ya, jadi pertanyaan, berapa jatah istri? Ini pembunuhnya ini. Maka Ibn dapat nggak? Nggak dapat. Kenapa? Pembunuh. Ya. Maka Ibn nggak dapat. Istri dapat berapa? Seperdelapan atau seperempat? A punya anak. Nah, karena anaknya ini tidak dapat warisan, maka istri dapat seperempat. Kenapa? Ini farq ghairu waris. Ini farq ghairu waris. Keturunan yang tidak dapat warisan. Sebabnya apa? Dia terhalangi dengan keberadaan status dia sebagai pembunuh. Wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan pelajaran tentang dawil arham. Dan bagian yang rumit di sini adalah ketika kita harus mendudukkan cara penyelesaiannya, apakah mengikuti metode ahlu tanzil, ahlul qarabah, ataukah ahlul rahim. Dan tadi kami sarankan, ikuti metode ahlu tanzil. InsyaAllah pendapat ini yang lebih mendekati. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, InsyaAllah di pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang aul dan rad, sebelum belajar beberapa kasus khusus. Aul dan Roth adalah koreksi matematis terhadap perhitungan warisan. Baik yang tidak habis atau karena ada sisa. Bagi Anda yang punya bukunya, nanti kita akan belajar di bab 29. Kita akan belajar di bab 29. Baik, kenapa bab 28 tidak dipelajari? Bab 28 dipelajari setelah bab 29. Karena kita harus tahu dulu tentang teknis perhitungan aul dan rod, baru bisa mempelajari beberapa kasus khusus. Walhamdulillahirrabbilalamin. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Dan terima kasih bagi Anda yang sanggup bersabar untuk mengikuti kajian ini sampai buku ini selesai. Karena barangkali ada sebagian yang menganggapnya rumit, sehingga ditinggal di tengah jalan. Kita tinggal 3 bab lagi ya. Bab Aul Rod, kemudian beberapa kasus khusus, dan yang terakhir adalah wasiat wajib. Semoga Anda bisa bersabar untuk selalu mengikutinya. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Kita coba angkat penelpon yang pertama. Silahkan. Silahkan. Halo, Niko. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan Bapak. Mau bertanya, Ustaz. Silahkan. Silakan Bapak, Anda sudah terhubung, silakan. Orang tua meninggal 18 tahun yang lalu. Warisan belum dibagi. Dulu waktu orang tua meninggal, meninggalkan dua orang tuanya, kakek nenek lah kan. Meninggalkan istri, kemudian meninggalkan 5 orang anak, 2 laki-laki, 3 perempuan. Pertanyaannya, apakah nenek sekarang kan warisan belum dibagi? Apabila dibagi, apakah nenek, al nenek dan kakek sudah almarhum? Apakah mereka dapat warisan? Baik. Nah, yang kedua, Ustaz, waktu orang tua meninggal, yang ditinggalkan itu lahan yang kosong gitu, lahan perkebunan yang belum ada hasilnya. Kemudian dikelola oleh keluarga, anak-anaknya. Kemudian menghasilkan hasil, gitu kan? Apakah hasil itu kemudian dibuatkan bangunan sebuah rumah gitu? Apakah rumah itu termasuk warisan juga yang harus dibagi? Mohon maaf Pak, apakah A punya saudara? Bapak. Bapak punya saudara? Punya, ada 3 orang. 3 orang. Ada 3 orang, laki atau perempuan? A. 4 orang, 3 perempuan, 1 perempuan, 4 laki-laki, 3 laki-laki, 3 laki-laki. Baik, Bapak punya saudara ya? Iya. 3 laki-laki, 1 perempuan. Iya. Baik, cukup Bapak? Ya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasus sebagaimana yang Anda tanyakan, ini pernah kita bahas dalam penyelesaian munasahat. Dan di buku juga saya sebutkan tentang penyelesaian munasahat. Ahli waris atau warisan belum dibagi sampai ada ahli waris yang meninggal. Warisan belum dibagi sampai ada ahli waris yang meninggal. Maka yang dilakukan adalah pembagian warisan ini dilakukan beberapa tahap sesuai dengan jumlah mayit. Pertama adalah keberadaan ayah Anda yang meninggal. Ketika ayah Anda meninggal, maka ahli warisnya, di situ ada istri, kemudian 5 anak, lalu kakek nenek, berarti bapak ibu. Kalau kita buat tabel atau buat bagan seperti ini ya. Ini adalah ayah Anda. Pada saat ayah ini meninggal 18 tahun yang lalu, ada ayah dan ibu, ada kakek nenek. Kemudian ada istri, dan ada 5 anak. Tadi 5 anak, betul ya? 2 laki, 3 perempuan. 2 laki, 3 perempuan. Kemudian ayah dan ibu ini juga punya anak yang lain selain ayah Anda, sehingga di sini ada saudara, saudara kandung, akh syakik, dan ukhtun syakika. Ada 3 saudara laki-laki dan 1 saudara perempuan. Baik. Saat A meninggal, siapa ahli warisnya? Ahli warisnya adalah ini termahjub dengan keberadaan anak. Sehingga saudara laki-laki ini nggak dapat. Ahli warisnya adalah ayah dapat 1/6 karena mayit punya anak, ibu 1/6. Kemudian istri 1/8. Kemudian ini sisa. Sisa dengan menggunakan kaidah pembagian 2:1, anak laki-laki 2, anak perempuan 1. Baik. Nah, saat ayah dan ibu ini meninggal, maka warisannya kan jatuh ke sini. Ke anak-anaknya. Sehingga di sini ada total 1/3. 1/6 tambah 1/6 kan 1/3 ya. 1/3 yang ke sini. Inilah yang tadi saya maksud, kenapa ini disinggung? Karena disebabkan penundaan warisan dalam jangka waktu yang panjang menyebabkan warisan ayah itu tidak sampai ke sini. Padahal andaikan dibagikan dulu ke ayah dan ibunya, kemudian beliau meninggal dunia, maka ini dapat. Sehingga dalam satu lahan itu, satu lahan yang tadi Anda sebut kosong ya, berarti ada 1/3 yang merupakan haknya ini. Ada 1/3 yang merupakan haknya. Akh syakik dan ukhtun syakika. Ada? Sisanya ini milik keluarga Anda. Ibu Anda, yaitu istri mayit, dan Anda bersama saudara-saudara Anda. Nah, bagian ini tolong minta diikhlaskan, atau gimana caranya bisa dibeli atau bagaimana, agar ini nanti bisa dikuasai oleh keluarga inti Anda, saudara-saudara Anda. Karena ini ada hak disebabkan ketika ayah dan ibu meninggal, nanti masuk menjadi hak ahli waris. Baik. Karena itulah penundaan pembagian warisan, dan di situ melibatkan keluarga yang lain, mohon agar segera diselesaikan, agar nanti tidak memicu terjadinya sengketa. Ya. Sehingga kalau seperti ini, andaikan beliau ini tahu, loh, kita kan sebenarnya dapat jatah dari ayah dan ibu kita, ya, yang totalnya 1/3. Mereka berhak untuk nuntut. Mereka berhak untuk nuntut. Terus saat ayah dan ibu ini meninggal, apakah Anda dan saudara Anda, yaitu cucu-cucunya, dapat? Tidak. Kenapa? Karena ada apa? Penghalangnya saudara lelaki. Penghalangnya ada anak lelaki, bukan saudara lelaki. Anak lelaki. Saat ayah ibu ini meninggal, jadinya kan P plus Q. Saat ini meninggal, kan jadinya kayak gini ya. Ini ada A yang meninggal duluan tadi, punya 5 anak. Kemudian masih ada anak yang lain, yaitu 3 laki-laki dan 1 perempuan, 4 anak yang lain. Ini 3 laki, 1 perempuan. Baik. Saat P dan Q meninggal, ini terhalang, termahjub dengan keberadaan 3 anak laki-laki. Maka warisan semuanya turun ke sini. Kecuali kalau P dan Q berwasiat untuk memberikan kepada cucunya dari anak A yang sudah meninggal. Nah, tapi kalau beliau tidak berwasiat, apakah boleh pakai wasiat wajib? Pembahasan itu nanti, insya Allah kita bahas di sesi yang terakhir. Tapi secara teori umum, nggak dapat dan diserahkan ke anak laki-laki. Baik. Harta P dan Q itu kan banyak. Salah satunya adalah berasal dari warisannya si A ini. Saat ayah Anda meninggal, ada sepertiga dari hartanya A yang ke P dan Q. Nah, kita bahas fokus di objek ini. Sepertiga ini yang menjadi hak ayah dan ibu saat beliau meninggal nanti turun ke paman-paman Anda. Nah, makanya ini mohon untuk segera minta keikhlasannya, bisa dengan cara dibeli, diakuisisi, Anda beli jatahnya, atau misalnya diminta diikhlaskan untuk diberikan kepada saudara-saudara Anda, silahkan. Seperti itu kembali kepada kesepakatan keluarga. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bapak. Ya, Ustaz, saya dari Langsa, Aceh, Ustaz. Saya ingin bertanya, Ustaz, mungkin ini tidak terjadi pada saya, mungkin terjadi kepada orang lain. Jadi, Ustaz, berkenaan dengan kalau seandainya orang tua yang mempunyai aset, dia mempunyai aset bisnis yang sangat banyak, Ustaz. Mungkin yang dikelola, berupa mungkin juga ada teman-teman, rekan-rekan yang menaruh saham di situ, segala macam. Nah, ini gimana, Ustaz? Seandainya si A ini wafat, lalu meninggalkan warisan yang berupa aset saham, yang mungkin sudah di mungkin anak-anaknya sudah, ya kamu bagian ini untuk kamu kelola, Karena kan kalau seandainya untuk apakah harus dijual semuanya sehingga dibagi rata, sedangkan ini juga ada campur tangan rekan-rekan yang menitip aset saham di situ gitu, gimana strateginya? Karena mungkin ini terjadi banyak pada para rekan bisnis gitu, kan yang udah sukses, yang udah besar. Baik, cukup Bapak? Cukup Ustaz, jazakumullah khairan. Baik, ini sudah pernah kita singgung pada beberapa pertemuan yang lalu ya, bahwa mengenai teknis penentuan harta warisan yang lebih paham adalah keluarga mayit, sehingga untuk perhitungan masalah syariah, syariah tidak mengajarkan gimana sih menentukan harta mayit. Karena masing-masing orang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Dalam masalah pembagian warisan, syariat mengajarkan cara atau jatah masing-masing pembagian. Hubungan antara mayit dengan anaknya, dengan saudaranya, dan seterusnya. Si A ini hubungannya dengan mayit apa? Si B hubungannya dengan mayit apa? Satu itu. Yang kedua, terus jatah masing-masing berapa? Yang itu yang kedua. Kemudian jika masih ada yang belum selesai saat pembagian, maka dilakukan metode aul dan rod yang insya Allah besok akan kita bahas. Hanya sampai di situ tentang masalah yang dijelaskan oleh syariat. Nah, terkait penentuan hartanya apa yang akan dibagi, yang paling tahu keluarga. Sehingga Anda kalau menghadirkan Ustadz, Pak Ustadz, harta Bapak kayak gini. Ini yang harus dibagi yang mana? Loh, kami nggak tahu. Yang tahu asal-usulnya kan keluarga. Makanya untuk menentukan dari sekian harta Bapak itu, mana yang merupakan harta Bapak murni, dan mana, nah dari sekian harta yang ditinggalkan ya, mana yang merupakan harta Bapak murni, dan mana yang merupakan harta rekannya. Jika ternyata ibu juga ikut kerja, terus mana yang merupakan harta ibu? Itu keluarga paling paham, Pak. Sedangkan seorang ustadz atau da'i yang diminta untuk turut membagikan waris, dia nggak ngerti asal-usulnya. Karena itu sangat bagus jika ya, Anda atau keluarga mengundang semua rekan kerja Bapak. Diundang. Kemudian dalam satu forum itu, mereka diminta untuk menjelaskan. Sebenarnya dalam satu perusahaan ini, yang merupakan aset Bapak yang mana? Kemudian aset masing-masing para kawannya bapak yang mana? Kalau mereka bisa menyebutkan dan bahkan bisa pakai bukti, selanjutnya itu disisihkan. Berarti bagian ini bukan warisan. Dan semakin cepat penyelesaiannya makin bagus, agar tidak melibatkan harta orang lain di sekitar keluarga. Karena nanti jadi beban, terutama beban bagi mayit. Beliau meninggal dunia, sementara kewajibannya belum ditunaikan. Sehingga kami minta kepada keluarga, segera lakukan penyelesaian. Dan Allah Subhanahu wa taala ajarkan dalam Al-Qur'an bahwa pembagian waris itu berlaku mimba di wasiyatin yusa biha audain. Setelah ditunaikan wasiat atau dibayarkan utang. Sehingga kalau masih ada hak orang lain, selesaikan dulu hak orang lain, baru sisanya nanti dibagi waris. Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma. Saat Zubair Ibnul Awam meninggal dunia, Zubair itu punya beberapa utang. Tapi Zubair juga meninggalkan aset sebagai warisan. Berupa tanah di daerah Ghabah. Apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Zubair? Beliau menunda pembagian warisan selama 3 tahun. Dan beliau mengumumkan di 3 musim haji. Di 3 kali musim haji. Musim haji tahun ini diumumkan. Musim haji tahun depan diumumkan lagi. Beliau umumkan di 3 kali musim haji. Siapa yang punya utang dengan Zubair bin Awam, silakan hubungi saya. Kenapa di musim haji? Ya kita paham, ketika musim haji orang berkumpul. Sehingga beliau menginginkan, orang yang tidak tahu berita kematian Zubair di musim haji, dia akan tahu. Di musim haji diberitahu. Dan siapa yang punya utang dengan Zubair, silakan hubungi saya. Artinya segera diselesaikan. Kemudian baru setelah itu, harta menjadi milik keluarga inti, istri dan anak-anak, selanjutnya silakan dibagi sesuai dengan kaidah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Tayyib. Kita coba angkat penelpon berikutnya. Silakan. Silakan, Bapak. Silakan, Anda sudah terhubung. Waalaikumsalam, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan, Bapak. Pak Ustaz, tentang masalah wudu, Ustaz. Nah. Ustaz, bagaimana cara menasihati saudara perempuan yang kalau wudu itu lama sekali, Ustaz? Bisa sampai 10 menit. Masya Allah, Masya Allah. Kakak sih takutnya salatnya tidak sah, karena takutnya ada air yang tidak terkena kulitnya. Contohnya membasuh tangan, itu sampai digosok-gosok benar, Ustaz. Sehingga memakan waktu yang lama. Takutnya itu hanya was-was setan, Ustaz. Bagaimana cara saya menasihatinya, Ustaz? Jazakallah khairan, Ustaz. Wajazakallah khairan. Nah. Baik. Apa yang dilakukan oleh saudari Anda, kemungkinan besar itu adalah was-was. Dan bagaimana cara menasihatinya? Kalau caranya mungkin Anda lebih paham, karena Anda lebih ngerti karakter saudari Anda. Tapi kalau yang ditanya, apa materi yang bisa disampaikan kepada saudari Anda? Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, beliau mengajarkan wudu di depan para sahabat. Lalu beliau mengatakan, hakadzal wudu. Faman zada ala hadza faqad asaa wa dzalama. Seperti inilah wudu. Siapa yang lebih dari ini, maka dia telah berbuat buruk dan melakukan tindakan kezaliman. Sehingga beliau sebut, wudu yang lebih dari itu adalah perbuatan keburukan dan kedzaliman. Sehingga bukan termasuk wudu yang baik, bahkan wudu ini tidak sejalan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ya, wallahu taala alam, wudu yang tidak berkualitas. Wudu yang tidak berkualitas. Dan disimpulkan oleh para ulama, yang beliau maksud lebih dari itu adalah lebih ketika mencuci. Maksimal pencucian anggota wudu adalah 3 kali. Muka 3 kali, tangan 3 kali. Lebih dari 3, maka kelebihannya itu perbuatan dolim. Sehingga bukan semakin menyempurnakan wudu, tapi semakin mengurangi nilai dari wudu. Nah, setan ngasih was-was di tempat ini. sehingga dia dibuat ragu. Wah, kayaknya kok belum sampai, kayaknya belum sampai. Enggak, selama Anda yakin sebelum wudu, tidak ada permukaan yang tertutupi oleh benda apapun. Tidak ada permukaan yang tertutupi oleh benda apapun. Baik cat, kemudian lakban, kemudian apa? Tipex, atau apalagi? Tinta yang menutupi permukaan, seperti kutek, ya. Kutek itu tinta bukan? Ya. Ada orang pakai kutek di kukunya. Dan wanita kalau pakai seperti ini, nanti dia sholatnya batal. Karena kalau wudu pasti nggak tembus. Atau yang semacamnya. Maka selama tidak ada benda yang menutupi permukaan anggota wudu, silahkan wudu dengan normal. Betul digosok, tapi gosoknya normal. Jangan terus kemudian sampai seperti air itu dimasukkan ke dalam. Ya, nggak mungkin air dimasukkan ke dalam. Cukup sewajarnya saja. Maka wudu 10 menit itu terlalu berlebihan, terlalu lama, dan ajarkan kepadanya untuk wudu semenit. Ada satu tulisan yang saya terbitkan di web konsultasisyariat.com. Tulisan itu berjudul, apa ya? Kalau enggak, cara mengobati was-was setan atau apa gitu. Nanti Anda bisa cari di ufit.com. Dan itu saya tulis karena banyak penyakit yang terjadi di masyarakat, orang mengalami was-was. Sehingga untuk buang air kecil saja, untuk kencing saja, dia bisa membutuhkan waktu yang lama. Siram, siram, siram. Padahal aslinya, najisnya sudah hilang. Wallahu'alam. Nanti Anda bisa akses tulisan itu dengan dicari melalui ufit.com. Cari kata kuncinya, mengobati was-was. Semoga itu bisa menjelaskan. Dan di situ saya kutipkan keterangan dari Rabi'atul Ra'yi, gurunya Imam Malik. Gurunya Imam Malik itu kalau bersuci dan berwudu cepat sekali. Cepat sekali. Dan itu bagian dari fikihnya seorang hamba. Wallahu a'lam. Baik, kita baca pertanyaan dulu ya. Tidak ada? Ya, kita angkat. Silakan. Baik, silakan Bapak. Anda sudah terhubung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bapak. Saya mau tanya, ya. Silakan. Apakah warisan dom keluar anak, Pak? Tidak ada anak. Baik, saya belum jelas menangkap suaranya, Bapak. Dan mohon volume televisinya dikecilkan, biar Bapak tidak terganggu. Iya. Yeah. Volume televisinya dikecilkan, ya. Apakah tidak ada anak, Pak? Suara anak kena enak. Gimana, Bapak? Anak angkat. Warisan anak angkat. Iya. Tidak ada anak, tapi ada anak angkat. Iya, anak angkat. Apakah punya saudara? Ada, Pak. Saudara berapa? 4 orang. Lakinya berapa? Lakinya 2 orang. Baik. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Baik. Anak angkat tidak dapat warisan. Karena tidak ada hubungan antara anak angkat dengan mayit. Dari sisi hak untuk mendapatkan warisan. Seperti yang dulu pernah kita pelajari, orang bisa mendapatkan warisan karena 3 hubungan. Pertama, pernikahan. Contohnya suami istri. Yang kedua, wala, yaitu budak yang dibebaskan. Dan di zaman kita mungkin kita tidak jumpa, apalagi di Indonesia. Yang ketiga adalah nasab. Dan anak angkat tidak ada salah satu dari 3 ini. Karena itu, anak angkat bukan anak nasab, maka dia nggak dapat warisan. Nah, ketika orang tua angkat ingin memberikan sesuatu kepada anak angkat, silahkan, tapi bukan dengan cara warisan. Bisa dengan cara hibah. Sehingga dia dikasih dulu, dihibahi, kemudian pindah kepemilikan, bisa balik nama, dan seterusnya. Dan setelah itu, karena sudah dihibahkan, maka nanti pada saat dia meninggal dunia, ini tidak jadi harta waris. Wallahu ta'ala alam. Kemudian warisannya kembali ke siapa? Warisannya diserahkan ke saudara-saudara mayit. Bapak tadi ceritakan ada 4 saudara, 2 laki-laki, 2 perempuan. Maka warisan diserahkan ke semua saudara mayit. Yang laki-laki dapat 2 bagian, yang perempuan dapat 1 bagian. Wallahu a'lam. Baik, kita angkat satu penelpon lagi. Silahkan. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan ya, Bapak. Mau ada 2 pertanyaan, Ustaz. Ini misalkan ada orang tua sakit sekarat di rumah sakit dan itu hidup mungkin cuma dengan bantuan alat-alat medis ya. Karena sudah lama di rumah sakit, akhirnya minta dari rumah sakit minta bagaimana alatnya jika dicabut. Nah, jika anak itu menyetujui dan akhirnya membuat orang tua yang di rumah sakit tadi meninggal, apakah dia termasuk pembunuhan dan menghalanginya dari mendapatkan waris? Itu satu, Ustaz. Yang kedua, jika ada sepasang laki-laki dan perempuan melakukan hubungan zina dan akhirnya punya anak, apakah anak ini tidak dapat waris walaupun si orang tua anak ini menikah sebelum si anak ini lahir, Ustaz? Itu aja, Ustaz. Ya. Baik, cukup, Bapak. Barakallahu fikum. Baik. Untuk kasus yang pertama, saya tidak tahu. Ya. Nanti, semoga Allah mudahkan bagi saya untuk mempelajarinya. Dan jika Anda membutuhkan jawaban lebih cepat, Anda bisa tanyakan ke yang lain. Kemudian untuk kasus yang kedua, apakah anak zina mendapatkan warisan? Jawabannya, anak zina dapat warisan dari ibunya. Tapi tidak dapat warisan dari ayahnya. Karena dia tidak punya bapak. Sementara hubungan waris itu adalah hubungan nasab. Dan anak zina bukan anak nasab. Karena itulah, jika anak zina ini, jika sang bapak biologis ini ingin memberikan sesuatu kepada anak zina, maka dia berikan sebelum dia meninggal, dalam bentuk hibah atau sebagai wasiat yang nanti ditunaikan setelah dia meninggal. Ya. Sementara nanti kalau ibunya meninggal, dia dapat warisan sebagai anak laki-laki, karena siapapun manusia pasti punya ibu, kecuali Nabi Adam dan Hawa, yang keduanya tidak punya ibu. Adam dilahirkan tanpa Adam diciptakan oleh Allah tanpa bapak ibu. Hawa diciptakan dari Adam, sehingga punya bapak tapi tidak punya ibu. Selain itu, semuanya pasti punya ibu. Dan hanya ada satu orang yang dia diciptakan oleh Allah tanpa bapak, punya ibu secara legal, yaitu Isa bin Maryam. Ya, Isa bin Maryam. Sementara yang lain, pasti ada bapak ibu. Cuman ada yang legal, ada yang tidak legal. Yang tidak legal, maka statusnya anak zina. Dan ketika dia berstatus sebagai anak zina, maka dia tidak dapat warisan, tapi dapat warisan dari ibunya. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.